untuk saudaraku dari anak rantau Malaysia. Agrewo, Melbos, kita goyang. Fira, Azahra, Atei, La, Non, Fira. Yo, special buat AMC Indonesia juga. Adela. Cintaku setia menerima. Iya, alhamdulillah. Iya, Mas Ipu. Gitu.